بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواتي في الدين عزكم الله، الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di sore hari ini kita bisa berkumpul, bisa talabatul ilmi, dan ini merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang akan kita sampaikan sebagaimana telah tertulis dalam jadwal, yaitu terkait tentang masalah as-sabr, sabar. Permasalahan ini adalah permasalahan yang mungkin sering kita dengar hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Bahkan mungkin di antara antum banyak yang menghafalnya ayat-ayat, demikian pula hadis-hadis yang menyebutkan tentang as-sabr. Maka majelis ini sebagai bentuk murajaah, sebagai bentuk mudzakarah dari apa yang telah kita ketahui. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada inti dari apa yang kita sebutkan, perlu untuk kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini. Allah berikan kepada kita kehidupan. Allah siapkan segala apa yang kita butuhkan dari kenikmatan-kenikmatan, perhiasan-perhiasan dunia. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk menguji kita semuanya. Sehingga dunia ini yang kita berada di dalamnya adalah negeri ujian, darul ibtila, negeri ujian dan cobaan, yang darinya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui siapa di antara kita yang terbaik amalannya, siapa di antara kita yang akan lulus dari ujian tersebut, dan siapa yang akan gagal. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam awal surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Demikian pula dalam surat Al-Kahfi, Allah mengatakan bahwasanya segala apa yang Allah ciptakan di dunia ini, dari perhiasannya, kenikmatannya, itu untuk menguji kalian. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi itu. Hikmahnya adalah linabluwahum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Demikian pula untuk diketahui siapa yang benar-benar jujur di dalam imannya dan siapa yang berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah mereka manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman tanpa kami uji mereka? Allah mengatakan, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami pun tahu siapa di antara mereka yang jujur dari orang-orang yang berdusta. Maka ikhwati fiddin a'azakumullah, demikianlah keadaan manusia di dunia ini, senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sunnatullah. Baik ujian itu berupa nikmat kebaikan ataukah ujian itu berupa musibah dan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anbiya, yang namanya ujian itu bukan hanya sebatas kejelekan, yang namanya ujian itu bukan sebatas musibah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami sungguh akan menguji kalian dengan kebaikan, yakni dengan nikmat-nikmat, dan kami pun akan menguji kalian dengan asyar, yakni musibah, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Maka dari sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya ujian itu bukan sebatas musibah, bukan sebatas kejelekan, sesuatu yang tidak kita inginkan. Ternyata ujian itu bentuknya banyak. Nikmat harta yang kita miliki itu pun ujian bagi kita. Maka dari sini ahibati fila rahimani wa rahimakumullah, tidaklah seorang hamba itu menjalani hidupnya di dunia ini melainkan apa yang dia temui tidak akan lepas dari dua perkara. Semua kita yang menjalani hidup di dunia ini, yang kita dapati, yang kita temui, itu tidak akan terlepas dari dua perkara. Dan dari dua perkara inilah, dalam menghadapi dua perkara inilah, kita semuanya membutuhkan yang namanya as-sabr, sabar. Sabar itu dibutuhkan dalam menghadapi dua perkara ini. Dan kita semuanya pasti dan pasti akan mendapati dua perkara ini. Perkara yang pertama adalah diterangkan oleh para ulama, ma yuwafiqu hawa. Perkara yang sesuai, perkara yang cocok, sejalan dengan hawa kita. Perkara yang sejalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kita temui di dunia ini, perkara yang sesuai dan sejalan dengan apa yang kita inginkan. Apakah itu bentuknya kesehatan? Ini perkara yang kita cintai, bahkan kita cari. Apakah bentuknya keselamatan? Ini perkara yang diinginkan oleh setiap hamba. Bahkan cita-cita mereka semuanya menginginkan keselamatan. Ataukah bentuknya harta, anak, dan kedudukan, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ini adalah perkara yang sesuai dengan hawa kita, perkara yang sejalan dengan apa yang kita inginkan. Dalam menghadapi perkara ini, seorang hamba membutuhkan yang namanya as-sabr, sabar. Kenapa seorang hamba membutuhkan sabar dalam menghadapi perkara ini? Agar dia tidak condong, agar dia tidak cenderung dengan kenikmatan dunia, agar dia tidak tenggelam dengan gemerlapnya dunia, sehingga dia lalai dan lupa dari urusan akhirat, sehingga dia lalai dan lupa dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dalam kehidupan dunia ini, yakni untuk beribadah kepada Allah. Di saat itu pula dia pun membutuhkan yang namanya as-sabr untuk bisa membawa dirinya agar dia memperhatikan hak-hak Allah di dalam apa yang telah dia dapatkan berupa nikmat tadi, yakni dengan cara mensyukurinya. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena terkadang ada di antara manusia yang dia mampu bersabar ketika diuji dengan berbagai macam kejelekan dan musibah, namun ternyata dia tidak mampu bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat dan kemudahan. Dan banyak di antara manusia seperti itu. Ketika dia diuji dengan sakit, dengan sedikitnya harta, dengan meninggalnya salah satu keluarganya, dia mampu bersabar, mengharap pahala kepada Allah. Namun dia tidak mampu bersabar ketika diberi banyak kemudahan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, dia lalai dan lupa, tenggelam dengan kenikmatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan hambanya di beberapa ayatnya di dalam Al-Qur'an akan hal ini, agar mereka bersabar di dalam menghadapi nikmat-nikmat tadi. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, wa'lamu anna amwalakum wa auladakum fitnah wa anna allaha indahu ajrun azim. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Harta, anak, itu ujian. Dan Allah mengatakan, wa anna allah, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih besar pahalanya. Mengingatkan bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, agar dia tidak cenderung, tidak tenggelam dengan gemerlapnya dunia tadi. Karena pada harta, pada anak, itu terdapat ujian bagi kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian ada musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah kalian dari mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apabila kalian memaafkan, kalian melapangkan dada dan memberikan ampun kepada mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sabar dalam perkara ini itu sangat terkait dengan yang namanya syukur. Dan sabar dalam jenis ini tidak akan sempurna kecuali seorang itu bersyukur kepada Allah. Sabar itu bisa membawa dirinya untuk syukur kepada Allah. Namun ketika dia tidak bersyukur kepada Allah, di saat itu pun dia tidak mampu bersabar atas segala nikmat yang dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budu." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ikhwati fiddin azakumullah. Ini perkara yang pertama yang pasti dan pasti kita temui dalam kehidupan dunia ini. Dan ternyata dalam perkara ini seorang hamba membutuhkan apa? As-sabr. Kemudian perkara yang kedua yang pasti dan pasti kita temui dalam hidup ini adalah ma la yuwafiqu hawa. Perkara yang tidak sesuai dengan hawa kita. Perkara yang tidak cocok dan tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Karena yang namanya hidup ini tidak selamanya bahagia. Tidak selamanya mendapatkan nikmat. Suatu saat dia akan mendapati sesuatu yang tidak dia inginkan. Suatu saat dia akan mendapati sesuatu yang tidak sejalan dengan hawanya. Di dalam perkara ini, seorang hamba pun membutuhkan yang namanya as-sabr. Dan para ulama, mereka membagi sabr dalam perkara ini terbagi menjadi tiga macam. Sabar yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar yang kedua adalah as-sabru ala ma'asi. Dan sabar yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Jenis sabar yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah sampai dia benar-benar melakukannya. Dikatakan sabar dalam perkara ini sampai dia melakukannya. Sampai dia benar-benar menunaikannya. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tabiat jiwa kita, tabiat jiwa manusia itu akan lari dari beribadah kepada Allah. Tabiat jiwa manusia itu akan lari, akan malas beribadah kepada Allah. Maka seorang hamba itu butuh untuk memaksa dirinya untuk beribadah kepada Allah. Butuh untuk memaksa dirinya agar sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka orang-orang hamba-hambanya yang mampu bersabar dalam perkara ini. Di banyak ayat, di banyak hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan sebagai contoh bagi kita semuanya para nabi dan rasul bagaimana kesabaran mereka dalam menjalankan perintah Allah. Mereka rela mengorbankan harta mereka, jiwa mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh adalah apa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya untuk membunuh, untuk menyembelih putranya Ismail. Perintah yang berat. Namun ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bersabar menjalankan perintahnya. Ketika Ibrahim mengatakan kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni ماذا ترى اني اذبحك فانظر ماذا ترى. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelih dirimu, apa pendapatmu? Apa jawaban putranya Ismail? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabiri. Engkau akan dapati aku termasuk hamba-hamba yang bersabar. Demi menjalankan perintah Allah, seorang ayah Ibrahim, walaupun terasa berat, putranya sendiri disembelih. Siapa yang rela menyembelih darah dagingnya sendiri? Tidak ada yang rela. Namun karena ini adalah perintah Allah, dia harus bersabar. Ya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun menyembelih, yang kemudian dirubah menjadi seekor domba. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kisah seorang pemuda yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pemuda Bani Israel. Ya, pemuda yang tangguh. Ya, diuji dengan berbagai macam ujian. Ya, namun dia tetap di atas pendiriannya, mempertahankan agamanya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua adalah as-sabru 'alal ma'asi. Bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Bersabar di dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui, jiwa kita, jiwa manusia itu senang dan suka berbuat kejelekan. Jiwa kita itu senang dan suka untuk berbuat kemaksiatan, bahkan condong kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innan nafsa la'amaratun bisu." Sesungguhnya jiwa manusia itu condong kepada kejelekan. Maka di saat itu seorang hamba butuh yang namanya as-sabr untuk menahan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ya. Menahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya. Dia membutuhkan sabar dalam perkara ini. Sebagai contoh apa yang terjadi pada Yusuf alaihi salam. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat besar. Ya. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam diajak untuk berbuat fahisyah. Diajak untuk berbuat zina. Dan ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Dan tidak ada yang bisa bersabar dalam perkara ini kecuali orang-orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yusuf dibujuk oleh Imra'atul Aziz, seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, untuk melakukan perbuatan fahisyah. Namun Nabi Yusuf alaihi salam bersabar, berlindung kepada Allah demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah as-sabru 'ala aqdarillahil mu'limah. Sabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Apakah itu bentuknya sakit? Hilangnya harta ataukah hilangnya salah seorang yang di antara kita yang kita cintai? Itu adalah takdir yang menyakitkan diri kita. Dan kita membutuhkan sabar dalam perkara ini. Dan disebutkan oleh para ulama, sabar dalam perkara ini merupakan tingkat ibadah yang tinggi kepada Allah. Sabar dalam menghadapi takdir Allah, itu merupakan tingkat ibadah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sandaran sabar ini adalah keyakinan seorang hamba kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ujian. Ya. Ketika dia mampu bersabar, itu alamat tanda kebaikan untuk dirinya. Ya. Namun ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kejelekan, dengan berbagai macam musibah, dan dia tidak bersabar, bukan sebagai tanda dan alamat kebaikan pada dirinya, bahkan sebaliknya, itu adalah tanda kejelekan. Karena ini merupakan tingkat ubudiyah yang tinggi kepada Allah, bersabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dan kita tutup dengan hadis ini. Rasulullah mengatakan, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhita falahu as-sukht." Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, menerima ujian tadi, baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka dengan ujian tersebut, baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu didapatkan bagi orang-orang yang sabar. Namun ketika seorang hamba diuji oleh Allah dan dia tidak bersabar, itu bukan alamat kebaikan. Bahkan itu adalah tanda kejelekan. Dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dua perkara yang pasti dan pasti kita dapati dalam kehidupan dunia ini. Semua keadaan kita tidak akan terlepas dari dua hal ini yang telah kita sebutkan. Ima perkara itu adalah perkara yang sejalan dengan hawa kita, sejalan dengan apa yang kita inginkan, kita butuh sabar dalam perkara ini. Kemudian yang kedua adalah perkara yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan, dan kita pun ternyata membutuhkan sabar lebih dalam perkara ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, waktunya sudah habis, ya, sampai 5:30 ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan sedikit keutamaan dari orang-orang yang mampu menahan sabar dalam dua perkara ini. Demikian pula kita akan sebutkan beberapa kiat, demikian pula adab-adab ya, di dalam bersabar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pertemuan di sore hari ini. Naktafi bihadzal qadri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.